بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, kita sudah menyelesaikan pembahasan pembatal keislaman yang ketujuh, yakni as-sihr. Baik, Ali, coba sebutkan sampai yang ketujuh ini pembatal-pembatal keislaman apa saja. Baik. Baik. Baik. Baik. Sudah enam, yang tujuh. Baik, ahsan. Jadi sudah kita lewati tujuh pembatal keislaman, ya, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Qurawi di sini, menukil dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam Nawakid Al-Islam. Dan kami ingatkan kembali bahwa 10 perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam adalah perkara yang mujma'un 'alaih baina ulama, ya, min kulli mazahib, yakni perkara yang telah disepakati bahwa itu adalah pembatal keislaman, ya, di sisi para ulama dari berbagai mazhab. Oleh karena itu, ada anggapan atau tuduhan bahwa beliau seorang khariji, ini perkara yang batil, ya, karena beliau rahimahullah berjalan, ya, di atas apa yang ditempuh oleh para ulama, ya, para ulama umat ini dari berbagai mazhab. Baik. Ini keadaan beliau, dan tidak lebih dari apa yang dituduhkan kepada beliau adalah ucapan-ucapan yang dusta. Sini ada pertanyaan, seorang terapis atau ahli kesehatan yang lainnya ketika hendak menangani pasien hanya dengan melihat cara jalan atau melihat tangannya si pasien atau melihat anggota tubuh lainnya berkata, maaf, saya tidak bisa menolong karena ajalnya sudah dekat atau karena sebentar lagi mati atau meninggal, apa yang sejenisnya? Baik, apakah dibenarkan ucapan seperti ini? Baik, dari yang digambarkan oleh si penanya di sini, bahwa ahli atau seorang ahli medis ini melihat dengan qarinah. Ya, jadi qarinah yang ada, kemudian memberikan kesimpulan. Baik. Memberikan kesimpulan dari qarinah, dari indikator yang nampak, kemudian disimpulkan demikian. Tentunya kembali dalam hal ini, ya, bahwa masing-masing dari apa yang dikenal dengan bidang-bidang ilmu terkait dengan ilmu dunia ini, ya, kesehatan ataupun yang terkait dengan ilmu yang lainnya, semisal cuaca, mereka, yakni para ahlinya, yang melihat dari qarinah, bukan karena mereka mengerti tentang perkara gaib, bukan. Dari contoh misalnya yang disebutkan di sini, satu hal yang mungkin bisa menjadi gambaran pendekatan, ada seorang dokter, dia ikhwan. Ada seorang ikhwan yang mencoba untuk berobat karena ada keluhan fisik. Awal kali dokter itu melihat ikhwan tadi, bertanya, antum suka ngopi ya? Ditanya apa? Suka ngopi. Kata ikhwan ini, iya. Nah, apakah si dokter tadi punya ilmu gaib? Jawabannya, tidak. Dokter tadi melihat dari matanya. Dari mata orang ini yang nampak, artinya tanda-tanda suka ngopi. Berat untuk melihat itu, ya. Ini saking biasanya kan kopi mendorong untuk susah tidur, ya. Ini jadi dokter tadi tidak mengetahui perkara gaib, karena ini sesuatu ilmu yang Allah khususkan untuk dirinya, hanya melihat dari qarinah. Ya, sebagai misal, seorang dokter melihat dari gelagatnya seorang pasien mungkin separuh badannya sudah dingin, apalagi dari sisi misalnya gambaran tensinya sudah sedemikian lemah, atau bisa saja, ya, istilahnya detak jantung pun itu hanya pengaruh dari mesin, ya, mesin sial yang disambung, ya, maka mengambil kesimpulan bahwa melihat qarinah yang ada susah untuk ditolong. Ini artinya ajalnya sudah dekat. Ya, oleh karena ini biasanya kalau sudah pada kondisi yang semisal ini, dari pihak medis mengisyaratkan untuk ditalkin saja. Nah, demikian juga misalnya pada jenis-jenis penyakit tertentu. Ya. Mereka berdasarkan pengalaman prediksi bahwa biasanya penyakit yang seperti ini hanya bertahan misalnya 3 bulan. Misalnya. Ya, mungkin saja ada kasus-kasus khusus yang ternyata kemudian malah sembuh. Tetapi hukum ini dibangun di atas sesuatu yang umum. Ya. Perkara yang keluar dari keumuman itu lahuk-malahu. Ya, tidak ada hukum badannya. Ini terkait dengan masalah semisal ini. Adapun misalnya kita dapati seorang, ya, membaca telapak tangan, wah ini nanti demikian. Wah, yang seperti itu kahin, dukun, karena nggak ada keterkaitan antara garis-garis di telapak tangan dengan nasib seorang, ya. Dan itu sama sekali bukan qarinah, tidak ada secara syar'i jelas, tidak ada yang mendukung ke arah tersebut. Demikian juga secara sebab kauni, tidak ada keterkaitan garis tangan dengan nasib seorang atau dengan ajalnya atau dengan jodohnya. Ya, yang seperti itu bagian dari perdukunan. Baik, semisal hal-hal yang mereka para ahlinya melihat dari qarinah, adalah apa yang diistilahkan dengan perakiraan cuaca. Ya. Kalau dulu dikenal ada badan meteorologi dan geofisika, BMG. Ya. Mereka memperkirakan bahwa akan turun hujan atau kondisi cuaca di suatu tempat. Ya, misalnya hari ini diperkirakan panas, katanya misalnya berdasarkan korinah-korinah yang dipelajari oleh mereka, baik itu dari hembusan angin ataupun dari sebab-sebab yang lainnya. Jadi bukan karena mereka mengerti tentang perkara gaib. Ya, kapan hujan turun, di mana turunnya, berapa lamanya, bagaimana sifatnya, apakah bercampur dengan angin atau tidak. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Tidak ada satupun dari perkara-perkara gaib yang ada sebagian di antara makhluknya yang mengetahui di luar dari pemberitahuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Itu pun dari kalangan para rasul yang Allah pilih. Allahu a'lam, ini terkait dengan permasalahan ini. Tapi permasalahan yang terkait dengan sihir, ya, dengan jenis-jenisnya, sudah kita pelajari. Para ulama membagi sihir, ya, dari efek terhadap yang disihir. Ada yang diistilahkan dengan sihir sihirun hakiki, dan ada sihir takhyili. Sihir hakiki, ya, berefek terhadap yang disihir. Ya, ini bisa menyebabkan sakit atau gangguan yang lainnya, atau bahkan dengan izin Allah, ya, bisa menyebabkan kematian. Contoh dari sihir hakiki seperti yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang menyihir Nabi, Labid bin al-A'son. Ya. Ini contoh sihir hakiki. Demikian juga yang mungkin masyarakat menamakannya dengan istilah santet atau yang semisalnya. Ya. Demikian juga yang sudah kita pelajari yang disebutkan di sini. Ya. Yani jenis sihir atof ataupun sof. Nah, di sana ada sihir yang diistilahkan dan sihir takhyili. Ya, sihir takhyili. Yani yang dikhayalkan pada orang-orang yang terkena sihir bahwa penyihir ini melakukan sesuatu yang sebetulnya dia tidak melakukannya, seperti ya misalnya menjadikan merpati ya tiba-tiba berubah menjadi kelinci atau semisalnya, maka yang demikian sekali lagi ya ini adalah sihir. Tidak ada yang bisa untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu kecuali pencipta sesuatu tadi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh di antara sihir yang sifatnya takhyili, sihir para tukang sihir Fir'aun, ya, yang dikhayalkan kepada mereka yang hadir pada kejadian, yakni yang dijanjikan untuk Nabi Musa bertemu dengan para tukang sihir Fir'aun, dihayalkan di mata orang-orang yang menyaksikan bahwa tukang-tukang sihir tadi melemparkan tongkat dan tali-tali mereka yang berubah menjadi ular. Ya, padahal tidak berubah hakikatnya. Ya. Ini yang terjadi pada tukang-tukang sihir tadi. Ya. Adapun yakni tongkat Nabi Musa alaihi salam ketika dilemparkan oleh beliau memang benar-benar berubah. Ya, benar-benar berubah menjadi ular. Dan hal yang demikian ya benar-benar diketahui oleh para tukang sihir Fir'aun tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Dan pengetahuan mereka tentang perbedaan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghidayahi mereka. Bahwa betul-betul yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Fir'aun dan orang-orang yang tidak mengerti tentang hal tersebut menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa sama seperti yang dilakukan oleh para tukang sihir itu. Hanya saja kekuatan sihir Nabi Musa itu lebih hebat, ya. Dan bahkan Fir'aun menganggap bahwa Musa ini sebagai pimpinan mereka. Jadi terkadang dari sini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir, yakni pengetahuan seseorang tentang suatu kebatilan, ya, dengan pengetahuan yang detail itu menjadi sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Dan tentu ini tidak berarti bahwa, ya, kita memberikan jalan kepada manusia untuk belajar perkara batil kemudian dibiarkan kemudian untuk nanti tahu sendiri, tidak demikian. Ya. Adapun sifatnya bagaimana mengetahui perkara-perkara yang batil, ya, untuk kita waspada darinya, maka ini, ya, menginduk atau merujuk kepada, yakni hadis Hudzaifah bin Yaman ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hal-hal yang buruk yang dikhawatirkan akan menimpa. Ini adalah cara, tariqah, manhaj di dalam kita mengetahui suatu perkara yang batil untuk kita menjauhinya. Jadi bertanya kepada ahlinya, ya, tidak membahas atau menelaah sendiri atau mencari-cari sendiri. Ya, dan ini sebagai suatu peringatan bagi tiap kita khususnya orang-orang tua agar jangan sampai punya prinsip, ya, biarkan anak kita mengetahui segalanya. Untuk nanti ada waktunya mereka akan bisa memilih sendiri. Ya, sadar dan bisa memilih sendiri. Ini tidak demikian, hendaknya, ya, merujuk kepada bagaimana jalan salaf di dalam mewaspadai, mengetahui dari perkara-perkara yang batil, yakni sebagaimana yang ditempuh oleh Hudzaifah bin Yaman. Kita masuk permasalahan baru, ats-tsamin. Mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Pembatal yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Kata mudhaharah dan mu'awanah ini semakna, ya, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah pada kitab beliau Durus fi Syarhi Naqid Al-Islam. Beliau mengatakan kata beliau al-mu'awanah hiya al-mudhaharah. Al-mu'awanah hiya al-mudhaharah. Kata beliau selanjutnya, wal-zahir annahu min atfi at-tafsir. Fal-mudhaharatu ma'naha al-mu'awanah. Kata mu'awanah, ya, mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Mu'awanah maknanya mudhaharah. Yang nampak ini termasuk dari athful tafsir atau athful bayan. Ini sesuatu yang diathafkan untuk menjelaskan yang sebelumnya. Ya. Jadi mudhaharah maknanya mu'awanah. Ini saling membantu, menolong dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, alal muslimin. Ini untuk mengalahkan kaum muslimin. Jadi bekerja sama dengan orang-orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini pembatal yang ke-8. Wad-dalil, dalil yang menunjukkan bahwa ini sebagai pembatal keislaman, qawlu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-51. Ini barang siapa berwala kepada mereka, yang di antara kalian ada yang berwala kepada mereka, fa innahu, maka orang yang berwala ini, minhum, bagian dari mereka, dari orang-orang kafir. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Makna demikian, jadi makna dari ayat inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin, inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin, bersamaan dengan di sana ada orang-orang kafir yang mendapatkan hidayah, demikian juga orang-orang zalim, ya, orang-orang fasik yang kemudian mendapatkan hidayah. Ya, ini ya bukan adanya pertentangan antara berita Allah di sini dengan waqi yang ada. Disebutkan oleh para ulama maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, selama mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang baik, yang indah, yang benar. Maka selama dalam diri seorang kafir, seorang fasik, seorang zalim memandang apa yang dilakukannya itu sesuatu yang baik, maka selamanya dia tetap di dalam kesatannya. Oleh karena itu disebutkan ya, oleh para ulama di antara syarat-syarat taubat yang menunjukkan kesungguhan taubat seorang ketika adanya penyesalan. Ya, ketika adanya penyesalan. At-taubatu an-nadam. Ya, taubat itu intinya dari taubat seorang menunjukkan kebenaran taubatnya adanya penyesalan. Ya, seorang kalau masih tetap menganggap baik apa yang telah dilewatinya, ya, menunjukkan bahwa dia tidak sadar akan kejelekan hal yang telah diperbuatnya. Selama keadaannya seperti itu, walaupun lisannya mengatakan saya sudah taubat, saya sudah rujuk 1000 kali, 1 juta kali, ya, maka dia tidak bertaubat. Hakikatnya dia tidak bertaubat. Kita lihat keterangan dari Asy-Syarih rahimahullah. Ay an-naqidu tsamin min nawaqidil Islam mudhaharatul musyrikin. Yani pembatal yang ke-8 dari pembatal-pembatal keislaman adalah mudhaharatul musyrikin. Jadi alal muslimin. Bekerja sama saling menolong dengan orang-orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Kata beliau, wal mudhaharatu hiyal mu'awanatu wal munasarah. Al mudhaharah maknanya adalah al mu'awanah wal munasarah. Ini saling membantu, saling menolong, bekerja sama. Ya. Faman dhahara al musyrikina wa 'anahum 'ala al muslimin fa huwa kafirun kharijun an dinil Islam. Maka barang siapa yang membantu, menolong orang-orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin, bantuan atau pertolongan ini bisa dalam bentuk yakni bantuan senjata atau bantuan tenaga atau bantuan ide-ide pemikiran ya untuk ya menjatuhkan kaum muslimin. Fa huwa kafirun, maka dia kafir kharijun an dinil Islam, ya keluar dari agama Islam, waliyadz billah. Dan ini bagian dari sikap wala, loyal, ya sebagaimana dalil yang dibawakan oleh al-muallif di sini ketika menyebutkan tentang mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, ya dibawakan ayat ke-51 surat Al-Maidah ini, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa berwala kepada mereka, ini di antara kalian berwala kepada mereka, ya menunjukkan bahwa di antara bentuk wala, sikap loyal kepada orang-orang kafir adalah membantu menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau menyebutkan bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh di sini dalam membatal keislaman adalah salah satu di antara bentuk-bentuk wala. Ya, salah satu di antara bentuk-bentuk wala. Kata beliau, waqad dzakarna annal muwalata aqsam. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan dan kami telah menyebutkan bahwa bentuk-bentuk wala, bentuk-bentuk wala atau sebelumnya kata beliau Asy-Syaikh rahimahullah akhadha naw'an wahidan min anwa'i muwalatil kufar. Syekh di sini hanya menyebutkan satu di antara jenis-jenis wala loyal kepada orang-orang kafir. Wahia atau wahuwa al-mudhaharah. Yakni upaya untuk saling menolong, membantu. Ya, mereka dalam mengalahkan orang-orang muslimin. Kata beliau, wa illa fal muwalatu tashmalu al-mahabbata bil qalb wa mudhaharata al-musyrikin 'ala al-muslimin wat-tana wal-madha lil kufar ila ghairi dhalik. Kata beliau, jika tidak maka ketahuilah bahwa mualah, sikap wala, loyal terhadap orang-orang kafir meliputi kecintaan hati terhadap mereka. Ya, kecintaan terhadap mereka, yakni karena kekufuran mereka. Karena kekufuran mereka. Menunjukkan, ya, bahwa orang ini cinta dengan kekafiran. Yang menjadikan dengannya cinta kepada orang-orang kafir. Maka seseorang yang memiliki sikap yang demikian meskipun dia tidak membantu orang-orang kafir, semata cinta kepada orang kafir karena kekafiran mereka, ini sudah menyebabkan orang tersebut murtad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya sikap cinta ya kepada orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, ya Allah nafikan dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. sebagaimana dalam akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum al-ayah. Adapun kecintaan yang sifatnya tabii, cinta yang sifatnya tabii, maka yang demikian, ya, ini tidak dinafikan, ya, ada hatta pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang Allah beritakan, ya, innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ya, maksud di sini kecintaan tabii, kecintaan yang sifatnya tabiat. Beliau sebagai keponakan dari Abu Thalib, ya, memiliki kecintaan, ya, karena status sebagai keponakan. Tetapi tidak kemudian, ya, kecintaan ini menyeret untuk mencintai, membenarkan keyakinan, kekufuran yang ada pada pamannya. Bahkan beliau adalah manusia yang paling jauh dari adanya kecenderungan kepada, ya, hal-hal yang menyelisihi syariat Allah. Demikian juga pujian di antara bentuk wala yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, yakni pujian, sanjungan kepada orang-orang kafir, ya, atas kekufuran mereka. Dan ini sesuatu yang di masa kita banyak, ya, banyak bermunculan, ya, dari orang-orang yang terpesona dengan orang-orang kafir, ya, termasuk diantara ungkapan, ya, dari ungkapan mereka, ya, ini kan musim menjelang pilkada, ya, tayyib, ya, tidak apa-apa katanya memilih orang-orang non-Islam, ya, yang jujur dan adil, ya, daripada memilih orang Muslim yang zalim. Ya, seperti ucapannya siapa ini? Ucapannya Sas. Ya. Nah, ini pujian, sanjungan, ya, terhadap mereka orang-orang kafir. Dan tentu, ya, kita tahu bagaimana sepak terjang orang ini dalam membela berbagai bentuk penyelisihan terhadap syariat. Ya, selain ungkapannya tadi, termasuk diantaranya bahwa seandainya saya hidup di masa Siti Jenar, ya, penganut aliran kufur Wahdatul Wujud, dia mengatakan bahwa saya akan menjadi advokatnya, pengacaranya, ya, untuk membebaskan dia dari, ya, vonis mati. Ya, kurang lebih demikian makna ucapannya. Dia menunjukkan bahwa pada diri orang ini terkumpul sekian banyak kesesatan. Ya, itu yang sudah terucap. Ya, bagaimana lagi dengan yang masih terpendam di dalam hatinya. Ya dan billah. Allah yahdina wa yahdi. Jadi ungkapan semisal tadi menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa itu adil dan zalim. Ya. Adakah, ya, keadilan yang lebih tinggi daripada tauhid? Adakah kezaliman yang lebih tinggi, lebih besar dibandingkan kesyirikan? Ya. Tidak ada orang kafir yang adil, karena mereka sendiri telah terjatuh ke dalam kezaliman yang paling besar. Ya, tidak ada orang kafir yang jujur, karena mereka sendiri telah terjatuh ke dalam kedustaan yang paling besar. Tidak ada kedustaan yang lebih besar dibandingkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka telah meyakini bahwa adanya yang selain Allah yang pantas untuk diibadahi, dan ini merupakan kedustaan yang sangat besar. Ya, jadi menunjukkan kepada kita hakikat orang tersebut dari yang mengatakan tadi tidak mengerti, ya, apa itu keadilan, apa itu kezaliman, apa itu kejujuran, apa itu kedustaan. Yang lebih pahit lagi, karena dia mengerti itu, ya, kemudian karena perkara-perkara dunia yang ingin dia dapatkan, kemudian dia mengungkapkan semisal itu. Kita masuk berikutnya. وَهَذَا النَّاكِدُ لَا يَسْدُرُ إِلَّا مِنْ مُسْلِمٍ فِي الظَّاهِرِ خَبِيثٍ فِي الْبَاطِنِ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالشَّرِّ. Bentuk upaya membela, menolong orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, ya, pembatal ini la yasduru illa min muslimin fil zahir khabithun fil min khabithin fil batin. Tidaklah akan muncul kecuali dari seorang yang menunjukkan keislaman secara zahir tetapi kebusukan secara batin, yakni kekufuran. Min ahlin nifaqi wasyarr. Dari kalangan ahlun nifaq wasyarr. Ya, orang-orang munafikin dan jahat. Ya, seperti apa yang telah menimpa musibah yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin ketika masuknya, ya, orang-orang munafikin dari kalangan Rafidhah, ya, di masa-masa akhir dinasti Abbasiyah. Yani dua orang pembesar dari pembesar-pembesar Rafidhah, ya, Nasruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Qumi, ya, sampai mereka memiliki posisi yang sangat penting di pemerintahan, di mana, ya, menjabat perdana menteri yang memiliki kewenangan kekuasaan demikian luas, termasuk dari apa yang dilakukannya mengurangi kekuatan kaum muslimin, ketentaraan kaum muslimin, hingga muslimin demikian lemah. Dan terjadi apa yang terjadi pada kaum muslimin, ya, dia bekerja sama dengan bangsa Mongol, bangsa Tatar, untuk menghancurkan kaum muslimin, hingga Baghdad menjadi lautan darah ketika itu. Ya, orang-orang yang terbunuh dari kaum muslimin mencapai jumlah yang demikian banyak. Sebagian ahli sejarah menyebutkan sampai 2 juta, ya, nyawa melayang dari sebab pengkhianatan orang-orang Rafidhah ini. Ya, 2 juta jiwa. Dan upaya yang semisal ini yang dilakukan oleh Nasruddin At-Tusi, ya, Ibnu Al-Qumi untuk masuk ke pemerintahan, ya, sesuatu yang juga ditempuh oleh mereka, orang-orang Rafidhah di masa kita. Ada sebagian yang masuk ke parlemen, sebagian yang masuk ke jajaran, ya, keamanan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kini, negeri ini dari bahaya mereka dan orang-orang jahat yang selain mereka. Aw min syakhsin la ya'rifu dinahu 'ala al-haqiqah. Kalau tadi dari kalangan munafikin, atau dari seseorang yang dia tidak mengerti hakikat agamanya sehingga baginya Islam ataupun selainnya sama saja, sehingga tidak berat baginya untuk menolong orang-orang kafir untuk merugikan Islam dan kaum muslimin. Wa fi qalbihi haqdun 'alal muslimina wa 'adawatun. Di mana orang ini, ini orang yang enggak mengerti hakikat agama ini, dalam keadaan di dalam hatinya ya memiliki kedengkian dan permusuhan terhadap kaum muslimin. Wa mahabbatun li a'da'id din wa sadaqatan, dan dia memiliki kecintaan terhadap musuh-musuh agama ini dan sadaqah, yakni sadaqah persahabatan ya dengan musuh-musuh agama ini. Dan ini juga sesuatu yang banyak terjadi di masa kita ya, sebagian dari para tokoh yang menjadi teman-teman mereka adalah orang-orang kafir ya. Ada tokoh-tokoh agama yang teman dekatnya adalah Romo ya. Ada ya. Ya, ada sebagian kiai yang tempat-tempat taklimnya itu gereja ya. Dan misal contoh misalnya yang terjadi ya, kerjasama dari kalangan munafikin dengan orang-orang kufar ya. Belakangan yang terjadinya ini peristiwa apa yang diistilahkan ya, aidnya orang-orang Syiah dengan Arba'in, yakni ulang tahun ya, kematian atau meninggalnya Al-Husain ya, 40 hari setelah meninggalnya. Yang ini mulai dilaksanakan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa mereka semakin berani untuk menampakkan ya, bentuk-bentuk kekufuran ataupun penyimpangan-penyimpangan. Nah, di antara kejadian tersebut, tempat pelaksanaannya ya, itu di salah satu gereja. Ya, pelaksanaan Arba'innya orang-orang Syiah dilaksanakan di gereja. Subhanallah, menunjukkan kepada kita bahwa ada ikatan ta'awun yang demikian kuat antara mereka, orang-orang munafikun dengan orang-orang kafir. Kemudian wa illa fa inna dzalika la yasduru min muslimin indahu adna imanin wa ilmin wa mahabbatin lil islami wa ahlihi, wallahu musta'an. Jika tidak, maka sungguhnya hal yang demikian tidak akan mungkin muncul sikap pembelaan terhadap orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, tidak akan muncul dari seorang muslim ya, yang dia memiliki kadar keimanan yang paling rendah ya, kadar kecintaan kepada Islam dan kaum muslimin yang paling rendah, serendah-rendahnya, sejelek-jeleknya seorang muslim yang memiliki keimanan, dia tetap cinta ya kepada orang-orang muslim, cinta kepada agamanya ya. So, ini salah satu di tempat di wilayah Magelang ini ada upaya untuk pendirian gereja. Upaya pendirian gereja oleh sebagian yakni jemaat orang-orang Kristen. Ya subhanallah, yang pertama kali bereaksi menunjukkan ya ketidakterimaannya ketika akan ada upaya pendirian gereja, subhanallah, dari mereka yang mungkin masyarakat mengenalnya sebagai orang-orang yang biasa dikatakan apa istilahnya preman ya, seperti itu, menunjukkan bahwa ya mereka dengan keadaan mereka seperti itu masih memiliki kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada kaum muslimin, yang ini tidak dimiliki oleh sebagian yang justru dianggap sebagai tokoh yang demikian erat dekat persahabatannya dengan tokoh-tokoh kafir ya, yang mereka jelas memiliki permusuhan dan kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.